Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah ni'amatul ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu beriman terhadap hari akhirat. Meliputi di situ beriman terhadap hari kebangkitan, hari dikumpulkan manusia, hari diperhitungkan amalan, dan juga meliputi pula permasalahan berkaitan masalah mizan, timbangan, kemudian haud, telaga. Sekarang kita akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan pembahasan tentang rukun iman yang kelima insyaallah taala. Qala al-muallifu ashabahu Allah halaman 171, perhatikan baik-baik di situ. As-sirat, sekarang pembahasan seputar sirat. Sudah kita lewati mengenai sirat, jembatan yang setiap orang akan melaluinya dari kalangan mukminin muslimin. Orang-orang munafikun mereka akan melewati tapi enggak sampai, karena mereka zahirnya di dunia muslimun. Ya enggak? Orang-orang munafikun itu kan menampakkan zahirnya muslimun. Mereka tetap masih melewati tapi enggak sampai. Sampai di pertengahan atau di awal ujung jatuh ke bawah. Cahayanya padam. Meminta kepada orang-orang mukminin, "Kami minta cahaya kalian." Paham ya? Akhirnya orang mukminin bilang, "Kalau kamu minta, kembalilah ke belakang atau nengok ke belakang atau yang semisalnya." Intinya apa? Orang-orang munafikun enggak punya cahaya sama sekali. Jadi begitu mau nyebrang langsung jatuh terpeleset. Masuk ke dalam neraka wal iyadz billah. Atau sudah jalan sebentar terpeleset jatuh, enggak punya cahaya orang-orang munafikun. Orang-orang kufar bagaimana? Orang-orang kufar enggak perlu lewat jembatan langsung masuk ke neraka. Paham ya? Jadi perhatikan baik-baik, yang lewat sirat ini adalah orang-orang mukminun dan orang-orang munafikun yang zahirnya apa? Karena mereka di dunianya menampakkan seakan-akan nah beragama Islam. Paham ya? Nah, tapi orang munafikun enggak selamat, enggak selamat. Semuanya neraka orang munafikin. Ya kan? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin berada di kerak api neraka yang paling bawah. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam ja'ia. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafikin dan orang-orang kufar di dalam neraka jahannam seluruhnya. Tapi orang munafikun kenapa kok diperintahkan untuk melewati sirat? Karena menampakkan zahirnya dunia bersama kaum muslimin. Tapi enggak selamat. Tapi enggak selamat. Kalau orang kufar bagaimana? Enggak melewati sama sekali. Langsung masuk ke neraka. Wallahi billah. Antum kalau ingin panjang lebarnya melihat enam tafsiran surat Az-Zumar. Di akhir-akhir Az-Zumar mungkin sudah dibacakan Ustaz Bilal juga ya. Nah, barakallahu fikum mengenai apa? Wasfiqal ladzi. Dan ada dua ayat di situ. Satunya ke neraka, satunya ke mana? Surga. Kalau ke surga ada lafaz wa futihat. Iya enggak? Coba anda bayangkan wa futihat. Ada lafaz wa futihat ini menunjukkan bahwasanya ketika orang nyebrang jembatan tersebut enggak langsung masuk ke surga. Nunggu dulu dibukakan pintu surganya. Tapi kalau neraka apa? Enggak ada lafaz wa kan? Enggak ada tambahan wa situ, langsung apa? Futihat abwaabuha. Dalam keadaan pintunya sudah terbuka. Paham ya? Itu kalau orang-orang kufar, penduduk neraka, enggak perlu dibukakan lagi pintu neraka, langsung sudah terbuka. Tapi kalau pintu surga, wa futihat abwaabuha, kemudian dibukalah pintu surga. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Atau sebelumnya ana kasih gambaran, nanti di sini disebutkan apa? Secara globalnya, sirat jembatan ini gambarannya lebih tajam ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Wa adak minas syar, dan lebih lembut, lebih kecil daripada rambut, licin dan memelesetkan. Itu ciri-ciri apa? Sirat. Kemudian di bawah sirat itu ada kalalib. Apa itu kalalib? Kalalib itu semacam duri sa'dan yang ujungnya bengkok kayak kail yang senantiasa menyambar-nyambar. Nanti kalau selamat ya alhamdulillah dengan amalannya tadi itu. Kalau enggak selamat tersambar jatuh ke bawah. Allahul musta'an, dari kalangan orang munafikun dan juga yang semisalnya. Itu ciri-ciri sirat ya. Adaku mina asyar ahaddu minas saif. Paham ya? Na barakallahu fikum. Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut, licin dan memelesetkan, wa'iyadzubillah. Naam. Kita lihat. Qala al-mu'allifu athabahullah as-siratu huwa at-tariq. Sirat itu adalah tariq, jalan. Wal muradu huna, yang diinginkan di sini al-jisru al-mansub ala dhahri jahannam. Tariqan ila jannah. Masyaallah. Jembatan yang ditancapkan di atas apa? Neraka jahannam. Di atas punggung neraka jahannam. Maksudnya di atas neraka jahannam bawahnya neraka. Bawahnya neraka. Jalan menuju surga. Yang selamat masuk surga, yang tidak selamat jatuh ke bawah. Yang tidak selamat jatuh ke mana? Jatuh ke bawah. Karena di bawah itu kan neraka. Ada kalalib tadi ya, kalalib yang menyambar-nyambar. Nah, barakallahu fikum, na'am. Terus bagaimana? Apa yang membuat dia itu lancar perjalanannya menuju surga tersebut, amalannya? Ada yang mereka nyebrang seperti apa? Kedipan mata. Cepat sekali. Ada juga seperti kilatan petir. Ada yang mereka lari. Ada yang seperti naik kuda balap. Ada yang berjalan kaki. Ada yang merangkak. Tapi selamat. Masya Allah. Amalan sangat dibutuhkan di saat tersebut. Sangat. Semua para nabi doanya sama. Karena keadaan sangat genting seperti itu. Semua para nabi doanya sama. Apa doanya? Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Keadaannya ngeri. Kita lihat. Wal kata beliau. Wal murur ala sirat amun lil mu'minin. Wa man da'a al-iman kal munafikin, ya kan? Orang kufar disebutkan. Yang akan melewati jembatan tersebut umum, yaitu bagi kalangan kaum mukminin dan orang-orang yang mengaku iman seperti orang-orang munafikin. Orang kufar enggak masuk. Kenapa enggak masuk orang kufar? Karena orang kufar langsung gitu loh, enggak perlu pakai jembatan, langsung masuk ke neraka. Langsung masuk ke neraka. Naam. Wa la yumkin al-wusul ila al-jannah illa ba'da tajawuzih, masyaallah. Dan tidak akan mungkin sampai kepada surga kecuali setelah melewati atau menyeberangi jembatan tadi. Jadi bisa dikatakan semuanya pasti akan melewatinya. Paham ya? Dan dari kalangan nabi, dari kalangan manusia, yang paling pertama adalah Nabi Muhammad dan umatnya yang melewatinya. Masya Allah. Termasuk keutamaannya kan, nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini orang belakangan kata Rasulullah. Tapi nanti hari kiamat yang paling depan. Yang paling depan. Kita lihat dalilnya, waqad dalala 'alal kitab was sunnah, dan sungguh telah menunjukkan hal ini adanya jembatan yaitu as-sirat di atas neraka jahannam tersebut. Dalilnya adalah Al-Qur'an was sunnah. Qala Allah taala, Allah taala berkata, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Artinya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melaluinya, melewatinya, yaitu apa, jembatan tadi itu. Paham ya? Di atas neraka jahannam. Dan itu merupakan ketetapan yang pasti dari Rabb, dari Rabbmu. Maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hasilnya? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzarud dzalimina fiha jisya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang mereka bertakwa, selamatkan. Jadi nyebrangnya selamat ya, sampai tujuan. Orang-orang bertakwa kami selamatkan, wa nadzarud dzalimin, dan kami tinggalkan orang-orang dzalimin, orang-orang musyrikin. Paham ya? Nah, orang-orang munafikin kami tinggalkan fiha jisya. Tinggalkan di dalam neraka tersebut dalam keadaan berlutut. Allahu musta'an. Jadi kesimpulannya apa? Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Benar-benar Allah taala sudah menetapkan pasti datang gitu loh ya. Pasti orang akan melewatinya. Naam. Dari hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Naam. Fi hadis tawil, di dalam hadis yang panjang, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala wa yudrab as-sirat baina dhahri jahannam. Dan nanti jembatan akan ditancapkan, ditanamkan, ditancapkan, diberikan di situ. Nah, barakallahu fikum, di antara, nah, barakallahu fikum, di atas neraka jahannam. Paham ya? Di atas kedua punggung neraka jahannam, maksudnya itu di atas neraka jahannam. Fa'akun ana wa ummati awal ma yujizuha. Maka menjadilah aku dan umatku yang pertama kali menyeberanginya. Jadi umat siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menyeberanginya. Paham ya? Jadi semuanya akan melewatinya kecuali orang kufar, langsung masuk neraka mereka. Enggak perlu lewat jembatan, langsung masuk neraka. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Sudah selesai ya, sirat insyaallah ya, sirat jembatan sudah selesai. Sekarang bahas berikutnya syafaah. Mengenai apa? Asy-syafaah. Qala al-mu'allif ashabahullah asy-syafa'atu. Syafa'ah di sini asy-syafa' dhammu syai'in ila mislih. Asy-syafa' itu maknanya adalah menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya, itu syafa' namanya. Paham ya? Itu namanya syafa'. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, namanya syafa' itu adalah dhammu syai'in ila mislih, yaitu menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya. Biasanya itu kan nah barakallahu fikum seperti orang mengikat tali itu. Paham ya, digabungkan satu dengan yang lainnya, diikat. Nah, itu secara bahasa. Makna yang lain, wasyafa'ah, kalau syafa'ah lughatan alwasilah wa talab. Syafa'ah secara bahasa alwasilah perantara wa talab permintaan. Faham? Contohnya gini. Ada orang, dia orangnya baik, cuman salah faham, mau diusir dari kampungnya. Datanglah ikhwah kita atau kita mendatangi perangkat desa yang mungkin dianggap orang paling tinggi lah di situ. Kita datang ke dia, Pak, tolong jangan usir, Pak. Ini sahabat kita orangnya baik. Jadi kemarin itu salah paham. Kita memberikan syafaat namanya. Memberikan syafaat agar si fulan itu enggak diusir gitu loh. Itu namanya apa? Namanya syafaat. Ini wasilah perantara. Karena maknanya nanti cocok sekali dengan itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat dengan makna yang tepat, wal muradu biha, dan yang diinginkan dengan syafaat di sini adalah apa? At-tawassutu lil khair bi jalbi manfaatin wa daf'i madarratin, masyaallah. Inilah definisi syafaat. Jadi kalau antum dituntut menghafal definisi syafaat, ini yang sering muncul. At-tawassutu lil khair bi jalbi manfaah nam au daf'i madarrah, biasanya au tapi enggak masalah. Wa daf'i madarrah. Artinya apa? Menjadi perantara untuk orang lain, untuk orang lain ya ini ya. Jadi syafaat itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Contohnya ada pengsinin ngasih uang. Uangnya enggak sembarangan, 10 juta taruhlah. Paham ya? Ini bagaimana nih, Bang? Ini ada uang 10 juta, bagaimana ini? Wah, ana sebagai syafaat ana benar-benar butuh ini. Jadi nanti uangnya tak pakai untuk ana. Kalau itu bukan syafaat namanya. Syafaat untuk orang lain. Dia sebagai perantara untuk orang lain. Oh, maaf. Mungkin bisa Bapak salurkan ke si fulan yang dia membutuhkan. Namanya syafaat, at-tawassutu lil khair, perantara untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Jadi jangan sampai keliru ya. Karena beda dengan tasawul dengan syafaat lain. Kalau tasawul haram. Nah, minta-minta haram, tapi kalau syafaat ini antum mengarahkan, memberikan apa perantara untuk orang lain. Di sana saudara kita lagi membutuhkan. Paham ya? Tapi ini posisinya apa? Posisinya orang yang mengawali bukan kita gitu ya. Yang mengawali pemilik harta ini. Ini kami bingung ini hartanya mau dikemanakan ini? Mau dikemanakan ini? Oh, gini aja. Di sana ada ikhwah kita yang butuhkan, dia lagi benar-benar butuh karena posisinya mungkin lagi ekonominya lemah dan semisalnya. Nah, kita mensyafaati untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan untuk si fulan tadi itu, bukan untuk diri kita ya. Bukan untuk diri kita. Nah, syafaat seperti itu. At-tawassutu lil khair bi jalbi manfaah au daf'i madarrah, yaitu menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau dihilangkan padanya bahaya. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, namanya syafaat namanya seperti itu. Wa aktsar ma yasta'mal hadzal ma'na fi dhimami man huwa a'la hurmatan wa martabatan, dan paling banyaknya digunakan makna seperti ini fi dhimami, yaitu digabungkan pada orang yang dia itu kedudukannya lebih apa? Tinggi kehormatannya dan juga kedudukannya, ila man huwa adna, seringnya kepada orang yang di bawahnya. Jadi syafaat itu seringnya dari orang yang tinggi kepada yang bawahnya. Biasanya seperti itu. Paham ya? Karena kalau orang-orang bawahan minta syafaat biasanya enggak dikasih itu istilahnya. Biasanya ini cuma penggunaan. Dari sisi penggunaan itu biasanya orang yang punya martabat, punya kedudukan, punya kehormatan itu biasanya dia bisalah menjadi perantara itu untuk orang lain biar dapatlah, orang lain biar selamat misalkan. Itu. Wa syafa'atu yaumil qiyamah indallahi azza wa jalla budda fiha min syartain, penting ini. Sedangkan syafaat nanti di hari kiamat di sisi Allah Ta'ala tidak akan terwujudkan kecuali dengan dua syarat. Ingat-ingat dua syarat ini. Kecuali dengan berapa syarat? Dua syarat. Jadi syafaat nanti hari kiamat tidak akan bisa terwujudkan kecuali dengan berapa? Dua syarat. Kita lihat. Asyartul awal. Syarat yang pertama. Idnullahi ta'ala lisyafi'an yasfa'. Pahami baik-baik bedanya dengan pertama kedua nanti ya. Yang pertama adalah apa? izinnya Allah Ta'ala kepada orang yang minta syafaat untuk memberikan syafaat. Fahami bapak ini ya, izinnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengizinkan kepada orang yang meminta syafaat untuk memberi syafaat. Ini yang bedakan ini ya, nanti beda soalnya, jangan sampai itu keliru atau gagal paham. Yang pertama apa? Allah Ta'ala mengizinkan kepada orang yang minta syafaat untuk memberi syafaat. Satu. Paham ya? Paham soalnya ya? Ini yang pertama. Karena beda dengan kedua nanti. Yang kalau yang kedua bukan yang minta syafaat, yang dimintakan syafaat. Jadi harus dibedakan. Jadi yang pertama, izinnya Allah Ta'ala kepada orang yang meminta syafaat untuk memberi syafaat. Paham belum? Yang minta syafaat ini dikasih izin Allah Ta'ala untuk ngasih syafaat. Itu yang pertama. Liqaulihi ta'ala man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, siapakah? Orang yang bisa memberikan syafaat disini kecuali dengan seizinnya, enggak ada. Satu. Yang pertamanya lihat ya, yaitu Allah Ta'ala mengizinkan kepada orang yang minta syafaat untuk memberi syafaat. Yang kedua, ridallah 'anil mashfu'lah. Allah Ta'ala ridha kepada orang yang dimintakan syafaat. Beda atau enggak? Beda ya. Yang pertama yang meminta, yang kedua yang dimintakan. Faham belum ini bedanya? Jangan sampai keliru ya. Yang pertama tadi adalah orang yang meminta ini diizinkan Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua ini, yang dimintakan syafaat, berarti orang lain kan? Yang dimintakan syafaat orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Beda atau sama? Beda. Kalau antum masih nganggap sama berarti belum paham. Beda atau sama ini? Irbat? Beda. Beda ya. Yang pertama itu adalah apa? Orang yang minta syafaat ini diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat. Yang kedua, orang yang dimintakan syafaat adalah orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Naam. Wa dalil kalau Ta'ala dalil adalah perkataan Allah Ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat. Mereka-mereka ini tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Paham ya? Kecuali untuk orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Jadi dua syaratnya penting, al-idnu war-ridha. Izinnya diberikan kepada siapa? Orang yang minta syafaat agar memberikan syafaat. Ridhonya diberikan kepada orang yang dimintakan syafaat. Dari kalangan ahlu tauhid. Ahlu syirik enggak diridhai. Ya enggak? Na barakallahu fikum. Ahlu kufur enggak diridhai. Paham ya? Jadi harus dibedakan itu, jangan sampai keliru. Na barakallahu fikum. Kalau diglobalkan dua, izin sama ridha. Cuman izin untuk siapa kan itu? Izin ini untuk orang yang minta syafaat agar memberi syafaat. Kalau ridho ini untuk apa? Untuk orang yang dimintakan syafaat. Faham? Bedanya paham soalnya ya? Naam. Anwa'u syafaat, jenis-jenis syafaat sekarang. Sudah sering kita lewati bahas berkali-kali ini ya. Cuman diulang-ulang karena beda kitabnya, jadi antum harus pahami baik-baik untuk masalah syafaat ini. Anwa'u syafaat, macam-macam syafaat. As-syafa'atu nawa'an. Syafaat itu ada dua. Yang dibahas di sini bukan syafaat yang manfiyah, tapi syafaat yang musbatah. Syafaat yang ditetapkan adanya. Itu ada dua. Al-ula khasatun bin Nabi. Syafaat yang pertama khusus hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khusus Rasulullah yang memberikan syafaat, enggak boleh orang lain. Paham ya? Ini yang pertama. Ats-tsaniyah yang kedua, 'amatun lahu wa li ghairihi. Yang kedua, syafaat ini umum. Paham ya? Umum bagaimana maksudnya? Maksudnya umum ini Rasulullah juga bisa, yang lainnya juga bisa. Faham belum? Ada berapa tadi? Dua. Pertama khusus hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Yang kedua apa? Umum. Contohnya apa yang khusus? Syafaatnya Rasulullah untuk siapa? Pamannya Abu Thalib. Apakah orang lain bisa? Ya bisa. Karena itu syafaat yang Rasulullah berikan kepada pamannya Abu Thalib, itu syafaat bukan untuk mengentaskan dari api neraka, untuk memperingan saja. Memperingan saja. Wa illa Abu Thalib kekal dalam neraka, kekal penduduk neraka dia selama-lamanya di situ, cuman dapat keringanan, yaitu apa? Di neraka yang paling dangkal. Nah, barakallahu fikum, di situ nanti berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, waliyadzubillah. Paham ya? Itulah hukumannya untuk Abu Thalib. Ringan dinisbahkan kepada hukuman-hukuman yang lain dalam api neraka, paling ringan itu sudah. Berdiri di atas bara api hingga otaknya apa? Mendidih, waliyadzubillah. Mahum insyaallah ini ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Fal'ula minha. Yang pertama yang khusus Rasulullah SAW. Minha diantaranya as-syafa'atul udma. Perhatikan, sering antum dengar ini kan. As-syafa'atul udma. Itu syafa'at yang besar. Syafa'at yang agung. Ini semuanya para nabi tidak punya. Semuanya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yang punya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan itu. Syafaat yang khusus, ya, yang memiliki hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diizinkan untuk memberikan syafaat udma ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-syafa'atul udma. Itu syafaat yang besar, yang apa? Yang dibutuhkan oleh orang-orang ahlu mauqif yang berdiri di padang mahsyar, yang matahari didekatkan sejarak berapa mil? 1 mil, sangat dekat sekali. Kita lihat asy-syafa'atul udma wa hiya khassatun li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafaat udma ini khusus diberikan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa hiya al-maqamul mahmud, yaitu kedudukan yang mulia. Bayangkan ini, kedudukan yang mulia yang tinggi, karena enggak ada yang punya, enggak ada yang dikasih izin. Alladzi wa'adahu Allah azza wa jalla biqaulih, yang Allah taala telah janjikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Rabbmu nam akan menjadikan untukmu tempat yang mulia, tempat yang terpuji, yaitu apa? Mendapatkan syafaatul udma, syafaat yang paling besar. Itu hanya dimiliki oleh siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa dhalika hina yastad 'ala an-nas al-mawqif wa yaltamisuna asy-syafa'a fi an yufsal bainahum fa ya'tuna Adam thumma Ibrahim thumma Musa thumma Isa ibn Maryam thumma Isa ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam wa kulluhum yaqulu nafsi ila an yantahu ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqul ana laha. Ini syahidnya. Perhatikan, kapan itu terjadi? Itu semuanya terjadi ketika manusia genting di mauqif. Mana mauqif itu? Padang mahsyar. Di padang mahsyar itu tempat yang sangat luas sekali, enggak ada bangunan di situ. Keadaannya sangat mengerikan. Butuh yang namanya syafaat ini karena agar segera diputuskan perkaranya, agar segera dihukumi, agar segera tuntaskan. Nah, kita lihat sini, wa yaltamisuna syafa'ah, mereka mencari syafaat. Apa fungsinya? Fi an yusal bainahum, agar segera ditunaikan, segera tuntaskan permasalahan di antara mereka, segera dihukumi. Akhirnya mereka datang kepada Adam, bayangkan, Adam alaihissalam. Kemudian datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Isa alaihissalatu wassalam, kulluhum, mereka semuanya yaqul nafsi, bayangkan. Mereka semuanya mengatakan diriku atau jiwaku, diriku. Maksudnya itu aku sebenarnya butuh itu loh, maksudnya itu. Faham ya? Nah, masing-masing enggak punya. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu lastulah, aku enggak punya, aku enggak memilikinya. Sampai akhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqul ana laha, bayangkan. Semuanya enggak punya ketika sampai mereka berbondong-bondong mulai dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah mengatakan ana laha, akulah pemiliknya. Syafaat apa tadi namanya? Asy-syafa'atul udzma, syafaat yang paling besar sudah. Enggak ada yang punya, enggak ada yang izinkan. Akhirnya Rasulullah langsung apa? Sujud memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, pujian-pujian, menyebutkan nama-nama yang sangat banyak sekali. Akhirnya Allah taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Isfa' tusaffa', mintalah syafaat kamu akan diizinkan memberikan syafaat. Paham ya? Mintalah syafaat kamu akan diberi. Di situ langsung Rasulullah apa? Nah, barakallahu fiikum, nah bangkit dan diizinkan untuk syafaat. Masya Allah, syafaatul udhma. Yang kedua, asyafaatu fi dukhuli ahli jannah, syafaat untuk apa? Untuk penduduk surga akan memasuki apa? Memasuki surga. Karena penduduk surga itu gak langsung masuk. Paham ya? Gak langsung masuk. Kan udah kita lewati tadi, ketika nyebrang jembatan tadi itu gak langsung masuk, nunggu agar apa? Nah, penjaga surga itu memberikan kuncinya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu loh. Setelah itu dibuka baru. Kita lihat ini, itu syafaat yang sifatnya apa? Khusus, karena Rasulullah juga yang buka nanti. Asy-syafa'atu fi dukhuli ahli jannah. Syafaat untuk apa? Masuknya penduduk surga ke surga. Wa daliluha 'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nas yashfa' fil jannah wa ana aktsar anbiya tab'an. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku adalah manusia yang paling pertama memberikan syafaat untuk masuk surga, dan aku adalah nabi, aku adalah dari kalangan para nabi yang paling banyak pengikutnya. Masya Allah. Nah, jadi aku adalah apa? Adalah apa? Adalah dari kalangan nabi-nabi yang ada yang paling banyak pengikutnya. Sahih Imam Muslim, hadisnya dalam Sahih Muslim. Berikutnya, syafa'atul Rasulullah SAW fi takhfifil adzab an ammihi Abi Talib. Syafa'atnya Rasulullah SAW yang diberikan kepada pamannya Abu Talib. Siapa Abu Talib ini namanya? Sudah kita lewati berkali-kali. Siapa namanya Abu Talib ini? Antum? Abu Talib ada Abdul Muthalib. Jangan sampai tertukar. Ada Abu Talib, ada Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib itu kakeknya, kalau Abu Talib pamannya. Siapa namanya Abu Talib? Siapa ingat enggak? Siapa? Siapa namanya? Antum? Siapa namanya? Antum? Antum, Ibrahim? Ada Abdul Muthalib, ada Abu Talib. Jangan sampai tertukar. Siapa antum? Terus ya? Abdul Uzza, lain lagi itu. Abdul Uzza, lain lagi. Abdul Uzza, nama siapa? Siapa? Abu Lahab. Paham ya? Lain lagi. Ini Abu Talib. Siapa namanya antum? Abdu Manaf. Abdu Manaf. Dihafal ini. Abdu Manaf namanya Abu Talib. Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Ini upayakan sudah di luar kepala ya. Jadi Abu Talib itu pamannya, Abdul Muthalib itu kakeknya. Abu Talib Abdu Manaf, Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Kalau Abu Lahab baru tadi Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal Amr bin Hisham itu, ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Syafaat Rasulullah yang diberikan kepada pamannya Abu Talib sebagai apa? Memperingan azab. Jadi syafaat ini bukan mengentaskan dari neraka tapi agar azabnya ringan. An Abi Sa'id Al-Khudri Sa'd bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara 'indahu 'ammahu Abu Talib. Zakara indahu 'ammuhu Abu Talib. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika nah disebutkan di sisinya yaitu pamannya Abu Talib Abdul Manaf, faqal la'allahu tanfa'uhu syafa'atu yaumil qiyamah. Semoga bermanfaat bagi Abu Talib syafaatku nanti dari kiamat. Fayuj'al fi dahdahin min nar. Kemudian jadikan di bagian api neraka yang paling dangkal. Yaghli minhu dimaghu, yang otaknya mendidih dengan sebab api neraka tadi itu. Ini yang paling ringan sudah. Azab yang paling ringan seperti ini, coba bayangkan. Ngeri gitu loh. Enggak ada kan orang yang mau mencoba ini. Ngeri sekali ini. Azab yang paling ringan padahal ini diberikan pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Na'am barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang sahih, laula ana lakana fid darqil asfal minan nar. Kalau bukan karena aku, maksudnya syafaatku, niscaya pamanku ini berada di kerak api neraka yang paling bawah. Paham ya? Jadi tetap dalam keadaan seperti itu tersiksa juga di situ ya. Paling ringan pun ngeri sekali kan? Berdiri di atas bara api, bara api enggak otaknya mendidih, bayangkan ngeri sekali. Nah, Allah musta'an, ngeri. Kita lihat wala tanfa'u syafa'atul khurus minan nar, penting ini. Tidak bermanfaat pada Abu Talib syafa'atnya untuk mengeluarkan dari neraka, enggak bisa. Enggak bisa. Tetap di dalam neraka itu. Cuman mendapatkan azab yang paling ringan. Likaunihi mata ghair muwahhid bi khilaf ahli tauhid. Karena pamannya ini mati dalam keadaan apa? Tidak bertauhid. Berbeda dengan ahli tauhid. Kalau ahli tauhid pasti memungkinkan untuk selamat. Tapi kalau pamannya enggak bisa sudah. Mati dari kekufuran. Ketika talqin kan apa? Ketika ditalqin, ketika talqin itu kan na barakallahu fikum justru apa? Justru dibisikin dua orang gitu loh ya. Ketika Rasulullah mentalqin ya am kul la ilaha illallah kalimatan wahazulaka bihamdillah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat kalau kamu mengucapkannya akan aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah Ta'ala. Datanglah dua orang. Dua orang ini udah dari situ. Bisik-bisik dua orang ini. Dua orang jahat ini ya. Teman duduk yang jahat sekali. Dua orang ini siapa coba? Ingat gak antum? Abu Jahal dan Abdullah bin Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang ini. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Bisik-bisik mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, kamu benci kah? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib, agama Jahiliyah? Akhirnya apa? Rasulullah mengulangi lagi, mereka mengulangi lagi. Rasulullah mengulangi lagi, mereka mengulangi lagi. Akhirnya di akhir kesimpulan hadis tersebut apa? Fa'aba ayyakula la ilaha illallah fama ta'ala millati Abdul Muttalib. Pamannya pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muttalib, agama jahiliyah. Teman duduk yang jelek itu sangat berbahaya. Berpengaruh sedikit demi sedikit akan terbawa. Paham ya? Itu teman duduk yang jelek, paham ya? Seperti itu bagaikan orang yang berteman duduk dengan tukang pandai besi. Atau tukang pandai besi, biasanya besi dibakar ini yang ada tabung dua itu. Itu nanti kalau antum berteman duduk dengan pandai besi, itu imam tercium bau bakar-bakar enggak sedap, atau kalau misalnya percikan apinya mengena kena baju sobek. Semuanya serba tidak bagus di situ. Ini permisalan aja ya. Nah, berbeda dengan teman duduk yang baik. Permisalannya seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Antum tahu penjual minyak wangi? Antum duduk sebelahnya, tercium bau wangi. Kalau punya uang beli, wangi juga, ya enggak? Kalau pun dikasih, alhamdulillah wangi juga di situ. Serba wangi itu loh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau antum berteman duduk dengan orang baik itu, walaupun antum sendiri enggak baik, orang akan melihat, "Wah, si fulan baik." Paham ya? Maksudnya apa? Teman duduk itu sangat penting sekali. Ini Abu Thalib, bayangkan. Sudah di akhir hayatnya Rasulullah ingin dia dapat hidayah, tapi teman duduknya jelek tadi itu terus membisik-bisiki Abu Jahal dan siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah, dihafal ini ya. Dua orang oknum ini, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Nasallahu alaihi wa afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.